Romai Raya. Bila kami dadah, bisa kau yang pakai kabupaten. Brengos. Bila kamu kayak terus terusnya piye? Aku yuk ngarep kok. Sisiku di sisiku. Aku coba. Bila kamu ini terus sarang ngono. Nampel aku weh. Nampel aku. Bila kamu di sisiku, oh keringatmu bau. Mambu. Mambu. Bila kamu di sisiku, oh apapmu mambu. Mambu tingat pangan seso. Bangun toh, saya ngapain toh aku. Tenang, iya mas, tenang dia. Bila kamu di sisiku kayak kucing sama asu, nyet nyet. Disini disiun mas nih contoh singannya ke. Oke Pak Haji. Dari Pak Haji Pak Ino. Saya hanya berdoa panjenengan sehat selalu. Amin. Walaupun kadang kita jauh karena jarak, ya. Bukan berarti memisahkan persaudaraan. Betul. Kita harapkan IKG untuk wilayah Bekasi tetap selalu kompak. Dirangkul, dikompakkan. Iya. Biar nanti kalau ada IKG dimanapun berada yang masih lokasi, yeah. Sejabodetabek biar rame dan kompak. Amen. Karena itu wujud, yeah. Nyata, yes. Kebersamaan warga Gunung Kidul yang ada di perantauan semuanya. Oke, okay. Yeah. Sukses sekarang selalu. Sekarang tambah Ikaragil dan juga yang lainnya. Ya oke, okay. Loh satu sedongannya apa yang kau ngineh loh. Dang, Sinten mulai saya pengen dongo Sinten. Ini satu sedongannya meriting. Mugi-mugi panjang yosmo. Rezeki kuat, ini satu. Mau merong atas mendelah. Rong dino dungo. Mugi-mugi panjang yosmo. Sepinar marjikan kakak. Rukun. Kuwigur satu se. Rukun. Kompak. Coba seket. Ah gendang. Bila. Wes wes bila. Satu hari. Tak bertemu. Multimedia Belanda. Cinta ku terbayang.